يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم banyak menyebutkan tentang keutamaan talabul ilmi. Di antaranya beliau menyambut para sahabatnya dengan kalimat marhaban bi talabil ilmi. Selamat datang wahai para pencari ilmu. Disambut dengan hangat, dimuliakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dihormati oleh beliau, didudukan pada kedudukannya sebagai para talibul ilmi, pencari ilmu. Ini menunjukkan kecintaan beliau kepada para pencari ilmu. Dan kemudian beliau melanjutkan ucapannya, inna talibul ilmi tahufuhul malaikatu bi ajnihatiha. Sesungguhnya para pencari ilmu akan dinaungi oleh para malaikat-malaikat dengan sayap-sayap mereka. Ini juga menunjukkan pada keutamaan majlis ilmu. Majlis yang dikerumuni oleh para malaikat yang ada di muka bumi ini adalah majlis ilmu. Majlis tentang Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Karena mereka ridha dengan ilmu tersebut. Bukan ilmu bid'ah. Bukan ilmu yang hizbi. Bukan ilmu yang menyimpang. Tetapi ilmu sunnah. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, innal malaikata la tad'u ajnihatiha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala mereka mengepakkan sayap-sayap mereka, meletakkan sayap-sayap mereka bagi para pencari ilmu. Dikarenakan para malaikat ridha dengan yang dicari oleh talibul ilmi, yakni ilmu syar'i. Adapun mereka-mereka yang mencari ilmu yang batil, yang menyimpang, maka secara syar'i bukan disebut talibul ilmi. Mereka orang-orang yang menyimpang di atas kebatilan, maka mereka di atas apa? Di atas al-jahlu. Hati mereka mati. Tidak tersinari dengan ilmu. Gelap. Tidak tersinari oleh cahaya. Dikarenakan itu, mereka jatuh pada berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ilmu itu sebagai cahaya. Sebagai nur. Sebagai huda. Dan sebagai ruh. Kita bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilayka ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitabu wal iman, walakin jalannahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina." Undur barakallahu fikum ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika dan demikianlah auhayna ilaika min ruhin." Auhayna ruhan. Sungguh telah kami wahyukan kepadamu wahai Rasul ruhan min amrina dari perintah kami. Jadi maukan ruhan dalam ayat ini, yakni al-ilmu. Al-ilmu. Ilmu itu dikatakan oleh Allah biruh, dengan kalimat ruh. Ma kunta tadri, engkau sebelum itu tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman, engkau belum tahu. Barakallahu fikum, di sini pentingnya ilmu. Yang tadinya seorang tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya seorang tidak beriman menjadi beriman. Yang tadinya tidak tahu tentang Al-Quran wal Hadis menjadi tahu. Ini pentingnya ilmu. Walakin ja'alnahu nuran, akan tetapi kami jadikan ilmu itu sebagai nuran, cahaya, nahdi bihi man nasya' min ibadina, yang kami akan berikan petunjuk terhadap atau kepada hamba-hamba kami dengan ilmu itu siapa yang kami kehendaki. Undur barallahu fikum, keutamaan ilmu sebagai bekal kita hidup di dunia wal akhirah. Ilmu agama, dengan ilmu agama kita memiliki cahaya terang benderang bagaimana petunjuk Allah jelas. Kita mengerti apa yang menjadi larangannya juga jelas. Kita pun mengerti. Dengan ilmu itu, ja'alna, kami jadikan cahaya itu, nahdi bihi man nasya. Dengan sebab ilmu, dengan sebab talabul ilmi, dengan sebab bimbingan-bimbingan yang disampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah, yang kita dengar dari lisan-lisan para ustaz-ustaz kita, dengan itu Allah masukkan hidayah kepada hati kita. Ada faedah penting, hidayah itu diraih dengan talabul ilmi. Hidayah itu apa, Pak? Petunjuk, bimbingan, pengetahuan, supaya begini, supaya begitu, jangan begini, jangan begitu. Kalau kita tidak pernah mendengarkan bimbingan, ya petunjuk tidak pernah sampai kepada kita. Akhirnya kita jahil. Dan jahil itu adalah sifat ahlun nar. Dimudahkannya orang yang talabul ilmi menuju surga, maka orang yang jahil, dengan sebab itu dia masuk dalam apa? An-nar. Ini dengan milih pundi, Pak? Milih pundi? Milih berilmu dan menuju surga. Dan tidak mau jahil, dikarenakan akan menyebabkan masuk neraka. Tetapi kayaknya kok lemah banget. Saya kepengen ke surga. Ayo ngaji. Lah engkau baik. Beda dengan kalau acara gana gawean untuk duit akeng kontunge. Langsung Pak disingsing ke lenganeh atau kayak didurakan mangkat. Orang dilengawan esok bengi. Merga duit sih, Pak. Tetapi kalau perkara akhirat yang kodis lah, tesi anak dinaliane maning. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Seorang yang ingin mendapatkan al-jannah yang nikmatnya berkali-kali lipat dibandingkan dunia beserta isinya, tentunya mereka akan lebih bersemangat dibandingkan dengan mencari harta yang tidak akan diraih harta itu sedunia. Kita walaupun kerja dari pagi sampai pagi lagi, gak akan dapat dunia seutuhnya. Kita walaupun begitu lahir, langsung bisa kerja. Lahir langsung bisa dagang. Tidak akan dapat dunia beserta isinya. Lagu ngapa ngoyo-ngoyo? Ngerti ngoyo-ngoyo, Pak? Ngejar-ngejar harta. Ya. Ilmu ditinggalkan yang lebih penting. Talabul ilmi sebagai bekal akhirat disepelekan. Katanya kepengin sukses. Sukses sebelah mana? Wis nang dunia kere, nang akhirat neraka. Wis sing jenenge cilaka mencrit, Pak. Oh, dunianya kere. Ini dia. Ketika dia dapat harta maksiat tok, lagu ngapa Pak urip kayak gue? Mending jadi kewan. Mboten mlebu neraka, Pak. Ning tak sembelih ngene tepangan. Maka wahai kaum muslimin rahimani wa jami'an. Dengan ini wahai kaum muslimin, apalagi perhatikan, Allah berikan kepada kita nikmat dakwah salafi luar biasa. Ini sangat luar biasa. Di saat jutaan manusia tidak mengenal dakwah sunnah ini, enggak kunjung paham al-haq, enggak kunjung mengerti tentang sunnah, ribuan jutaan manusia, kita tentunya bentuk syukur kita kepada Allah dengan hidayah sunnah ini, kita ingin lebih mengkaji lagi ini kebenaran ini. Haus kita dengan kebenaran, pengen lebih tahu lagi, pengen lebih tahu lagi, terus seperti itu. Allah telah memberikan kepada kita al-haq. Ini dia bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan dengan ilmu sunnah kita akan mendapatkan ridho Allah, amalan diterima. Kita mengerti bahwa amalan ketika dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan dilakukan sesuai dengan Nabi diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah ya Allah, saya semangat dengan ini untuk talabul ilmi guna mengerti bimbingan-bimbinganmu agar selalu saya di atas hidayah. Hakada bisa difahami hadirin? Ya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan di dalam keutamaan ahlul ilmi, orang yang memiliki ilmu memiliki keutamaan yang tinggi. Tidak asing di telinga kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi ala al-abidi kafadli ala adnakum. Keutamaan seorang yang alim dibandingkan dengan seorang ahlul ibadah di antara kalian adalah sebagaimana keutamaanku, kata beliau, dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Keutamaan itu hai kaum muslimin itu diraih dengan usaha. Orang ingin dapat keutamaan di masyarakatnya sebagai tokoh. Misal kita ambil contoh ingin jadi lurah. Itu kedudukan yang dihormati atau tidak, Pak? Dihormati, Pak Lurah. Berusaha tidak meraihnya? Pakai modal? Iya, Pak. Sampai-sampai modalnya itu habis-habisan. Sehingga modal madil, Pak. Enteng sawah, enteng umah dari utang. Itu pun dilakoni oleh dia untuk mencapai kedudukan hanya sekedar lurah. Kita bukan mencelanya, tetapi ada satu hal yang melebihi itu, melebihi semua kedudukan kehormatan yang ada di dunia. Kedudukanmu akan semisal kehormatan Nabi alaihissalatu wassalam ketika Anda membekali dirimu dan ilmu, ilmu sunnah, sehingga akan mendapatkan predikat warathatul anbiya, pewarisnya para nabi, yang menjalankan roda dakwah, yang menggantikan tugas Rasul menyampaikan nasihat kepada umat. Masya Allah, ini kehormatan ya kaum muslimin, kemuliaan yang hakiki. Allah meridainya karena ilmunya hak, ucapannya baik. Allah sebutkan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan. Siapa lagi orangnya yang lebih baik ucapannya, lebih seorang yang berdakwah menyebarkan ilmu di tengah-tengah umatnya dan dia pun beramal saleh dengannya sebagaimana tugas para nabi menyampaikan ilmu. Masya Allah ya kaum muslimin, ilmu itu penting. Allah sebutkan kuntum khairu ummatin, kalian wahai umat Islam. Kalimat kuntum khairu ummatin, kalau hadirin membaca kutub tafsir, kuntum di sini sebagaimana mengatakan ashab, sahabat-sahabat Nabi, maka terjemahnya kalian wahai sahabat-sahabat Nabi. Mengapa diterjemahkan seperti itu? Dikarenakan khitabul kalam, ucapan yang disebutkan dalam ayat ini, kalian. Kalian adalah orang-orang yang hidup di zaman turunnya ayat ini. Yaitu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terjemahnya perhatikan. Kalian wahai para sahabat Nabi adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk kepentingan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna al munkar. Di antara yang dilakukan oleh para sahabat, mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah diri yang mungkar, yakni berdakwah berkaitan dengan dunia ilmu. Berkaitan dengan dunia ilmu menjadikan apa mereka kaum muslimin khairu ummah, sebaik-baik umat. Undur barallahu fikum. Inilah yang menyebabkan para sahabat sebagai khairul qurun, khairun nas, khairul ummah, ilmu yang mereka sebarkan di tengah-tengah umat ketika mereka lebih dahulu belajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu din wa kaum muslimin, ilmu agama mendudukan sang pemiliknya sangat mulia. Allah yang memuliakannya. Masyaallah wa kaum muslimin. Maka marilah kita talabul ilmi, ramaikan majlis ta'lim. Ada ta'lim di sini, ada ta'lim di petanahan, ada ta'lim di berbagai macam tempat. Hadiri kerumuni dalam rangka mencari barokah pahala kepada Allah Azza wa Jal. Ya? Dan dalam rangka itu adalah kebutuhan kita. Kita mengkhawatirkan diri kita akan luntur. Al-hayyu la yu'manu minal fitnah. Orang yang masih hidup, wa kaum muslimin, disebutlah para ulama, tidaklah merasa aman dari akan adanya fitnah yang menerpanya. Tidak aman kita, wa kaum muslimin. Tatkala kita masih hidup, syaitan sangat mungkin sekali memalingkan jalan kita, menghentikan amalan kita. Sangat mungkin sekali orang yang masih hidup masih bisa sekali terfitnah. Kapan manusia tidak khawatir terkena fitnah? Kapan, Pak? Nekis mati. Ya? Sudah terbujur kaku. Arab diwe syubhat kayang apa meneng bae Pak ngono karepmu. Mus mati. Enggak dia tidak akan terkena apa-apa. Nek jenengan kepengin aman dari syubhat, ya mati bae Pak. Artinya ketika kita masih hidup, hawas hati-hati. Antum sekarang ini ahlu sunnah. Karena apa? Ilmu, bitalabul ilmi. Pemahamannya benar selama masih talabul ilmi. Amaliyahnya benar selama masih talabul ilmi syar'i. Itikadnya benar karena mengkaji kitab-kitab akidah. Tetapi kalau Anda tinggalkan ini, berangsur-angsur Anda berubah, maka akan mengalami yang namanya perubahan. Apakah perubahan itu mustahil? La. Siapa yang mengatakan mustahil? Nabi kita alaihi salatu wasalam mencontohkan sebuah doa, ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Doa Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Orang itu bisa berubah, wahai kaum muslimin. Bergeser lambat laun, sedikit demi sedikit. Karena tidak pernah taklim, kurang informasi tentang fitnah yang kekinian. Tidak pernah mengkaji dan tidak dekat dengan asatidah yang mereka memiliki informasi tentang fitnah kekinian. Akhirnya, Dia tidak mengerti apa-apa, tetapi merasa dirinya sudah cukup ilmu pengetahuannya. Akhirnya tanpa talabul ilmi, tanpa mencari kejelasan, sembarangan ngomong, tiba-tiba dia muncul membela yang batil dalam keadaan dia sangka itu benar. Ketika dinasihati, ora terima. Ya wis kebanjur, Pak. Ngerti kebanjur? Bablas. Akibat wanu ratung haji ya lumrah kena fitnah. Hakadha kaum muslimin. Hidup kita tidak tahu berapa tahun lagi. Entah fitnah apa yang akan terjadi nasional atau internasional. Bid'ah apa yang akan muncul, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Dalam sejarah kita mengenal dakwah ini, dulu era 90-an, munculnya Qutbiyah, Sururiyah, yang dibawa oleh Salman Auda, CS, dibantah oleh para ulama, mereka masuk penjara. Walhamdulillah, Syekh Bin Baz berbicara, Syekh Ibn Utsaimin berbicara, Syekh Mukbil berbicara, Syekh Rabi berbicara, membantah mereka. Walhamdulillah, aman kita dari fitnah itu. Karena talabul ilmi. Informasinya masuk. Ini loh kesesatannya. Ini letak penyimpangannya. Ini hujjah yang menguatkan kita, menjelaskan kebobrokannya mereka. Ilmu. Muncul era 90-an, lebih 2000-an, muncul Halabiyah. Tahun 98 dia sudah ditahdir. Ternyata masuk ke Indonesia melalui mereka-mereka roja'iyun. Orang ini ditokohkan. Walhamdulillah, Allah selamatkan kita dari fitnah mereka. Dengan sebab apa? Talabul ilmi. Duduk di majlis salim. Mengkaji ilmu manhajiyah. Mengenal sunnah yang benar. Muncul fitnah berikutnya hajuri. Sing kena anura tahu pada ngaji ke Pak. Atau mungkin dia ngaji tetapi tidak tawadhu'. Padahal tawadhu' itu adalah satu hal yang Allah wahyukan kepada Nabi. Uhya ilayya an tawadhu'. Rasul mengatakan man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Tawadhu' kamu merasa saya pengen lebih tahu lagi. Saya tahu tapi pengen lebih tahu lagi. Gak cukup dengan ilmuku. Saya harus mengkaji lagi. Ini bagaimana fitnah ini? Bagaimana fitnah ini? Terus kaji. Informasinya tepat. Ilmunya tepat. Sikapmu dalam menyikapi fitnah hajuri tepat. Tidak terombang ambing. Karena talabul ilmi. Muncul fitnahnya berikutnya. Fitnah berikutnya. Hakadha kaum muslimin. Di era hanya sekian tahun. Dari kurun di 90-an sampai 2000. 2000 sampai 2010. Muncul Hajuri, muncul Muhammad Lima, muncul MLM, muncul Halabi, muncul. Kurun sekarang ini muncul fitnah yang baru. Su'afiqah. Barakallahu fikum. Kalau kita tidak datang ke majelis salim, siapa yang akan membimbing kita? Apakah mau otodidak? Tahu otodidak apa? Belajar sendiri melalui internet. Anda tidak tahu siapa yang menulis di internet itu. Majhul. Majhul hal wa majhul ain. Gak diketahui penulisnya siapa. Omongannya bagaimana. Alurnya bagaimana. Informasi sangat berbahaya sekali. Kita punya manhaj. Inna hadzal ilma dinun fanduru man ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Lihat oleh kalian kepada siapa kalian melihat mengambil ilmu agama ini. Lihat, diteliti ulang, jangan sembarangan buka websitenya si fulan, si alan, orang begini, orang begitu, mengatakan begini, mengatakan begitu. Kamunya bingung, kabel-kabel yang didalil. Bingung, laku nang pertengahan baik. Orang anak, orang eneh. Kujinan ilailu. ngomong orang-orang ini bukti neng anah ngene. Hadza kaum muslimin. Kenapa? Dikarenakan dia tidak tasabbut dalam ilmunya. Tidak belajar kepada orang yang siqah, yang ta'ani, yang dia ta'allum fiddin, memiliki kekokohan. Sembarangan ilmunya, sembarangan pula. Maka talabul ilmi hadir ke majlis salim penting wahai kaum muslimin. Syaitan mengancam kita terus. Ya. Disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lainnya sebuah hadis yang tidak asing di telinga kita. Kita itu sering mengatakan semoga Allah memudahkannya. Semoga Allah memudahkannya. Kita mengharap pertolongan Allah dan kemudahan darinya. Bahasa Arabnya at-taysir minallah. Kemudahan dari Allah. Sering tidak Pak mengatakan kalimat itu? Sering mau tanya dengan? Sering. Dalam rangka apa Pak? Usaha ngolet duit. Kepengen dapat pertolongan dan kemudahan dari Allah. Ada padahal satu dalil hadis Nabi yang sudah disebutkan oleh Rasul, Allah itu akan memudahkanmu untuk masuk ke dalam surga loh. Bukan hanya sekedar dapat ratusan ribu untuk dapat surga. Bukan hanya dapat kedudukan duniawi untuk dapat jannah. Allah akan memberikan kemudahan bagimu. Masya Allah. Bagaimana caranya ya Rasulullah untuk mendapatkan kemudahan dari Allah agar bisa masuk dalam surga? Tak lain jawabannya hadis Nabi. Man salaka. Teruskan hadisnya kaum muslimin. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Masya Allah, antum sudah hafal. Tinggal apa Pak? Prakteknya. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan untuk mencari ilmu, ilmu yang dimaukan adalah Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman sahabat. Karena ilmu itulah yang Allah ridhai. Siapa yang menempuh perjalanan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju al-jannah. Qala syekh, baru lama kita menyebutkan anna Allah subhanahu wa ta'ala yusilu usul alil ilmi ilal jannah. Dengan nas hadis ini, di antaranya Syekh Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam syarah Riyadhus Shalihin ketika belum menyerah hadis ini, Allah memudahkan jalan ke surga bagi siapa? Ahlul ilmi. Yani orang yang mengerti ilmu. Mengerti ilmu dikarenakan apa? Talabul ilmi. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, orang yang jahil tidak dapat kemudahan untuk masuk al-jannah. Tidak dimudahkan untuk masuk dalam al-jannah. Bahkan orang yang jahil tempatnya finnar. Sebagaimana berulang kami sampaikan ayat Al-Quran, orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka. Ditanya oleh malaikat, alam ya'tikum nadhir, apakah belum ada seorang rasul yang mengingatkan kepada kalian tentang bahaya neraka? Apa belum sampai ilmu kepada kalian? Berita neraka itu panas. Apa belum nyampe kepada ilmu itu? Pentingnya ilmu ekomsi. Mereka mengatakan, qaja'ana nadhirun. Sungguh telah datang seorang yang memberikan berita ancaman itu. Memberitahukan kepada kami ilmu tentang bahayanya neraka. Memberitahukan kepada kami dahsyatnya adab neraka. Sampai ilmu itu. Fakadzabna, namun kami tidak percaya. Akhirnya mereka menyesal. Bahasa Jawanya apa Pak? Getun. Ngerti getun? Getun ketemu mburi Pak. Kalau dia itu getunya menyesalnya masih di dunia, artinya masih ada kesempatan tobat, kesempatan memperbaiki diri, kesempatan untuk meraih ridho Allah masih ada. Lah nek getune seneng neraka. Walah ternyata bener ya. Aduh, wis nang jero neraka. Siapa yang bisa mengentaskannya? Siapa yang bisa mendakwainya? Dia haba barulah ingat, oh aduh seandainya law ata'na Allah wa ata'na Rasul, kalau kami dulu taat kepada Allah, kalau kami dulu taat kepada Rasul, baru berpikir tentang ilmu. Terlambat pak, azab. Mereka menyesali dengan aku mbien dan bodoh bae nang dunia. Lau kunna nasmu au nakilu ma kunna ashab ma kunna min ashabis sa'ir. Kalau seandainya dulu aku mau belajar, mau mendengar, mau memahami nas-nas, maka aku tidak akan masuk dalam neraka sa'ir. Tinggal dia tahu, waduh ini akibat bodoh itu aja dingu pak. Hilangkan kejahilan dengan duduk di majlis ta'lim. Kalau kita jahil urusan duniawi, merugikan. Usaha susah untuk bisa berjalan dengan lancar. Usaha akan bangkrut. Jangankan dapat tambahan harta jadi mengembang, bahkan hartanya kemudian sedikit demi sedikit terkikis dan habis. Ya, dikarenakan apa? Bodoh urusan duniawi. Apalagi bodoh urusan akhirat. Tidak tahu tentang petunjuk. Mereka-mereka itu ego muslimin adalah orang yang disiapkan oleh Allah. Memang ada orang jenis kayak gitu pak. Ada orang jenis orang-orang yang bodoh-bodoh tentang agama. Itu memang Allah takdirkan itu ada. Dan banyak memang untuk disiapkan dalam neraka. Ayat ini ya kaum muslimin, faedah bagi kita. Menyadari, ini nasihat loh. Allah telah menyiapkan, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Sungguh telah kami siapkan untuk menghuni neraka jahannam banyak, bukan sedikit, katsiran, banyak dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati namun tidak digunakan untuk memahami agama. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak menggunakannya untuk melihat kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga namun tidak digunakan untuk mendengar. Tiga alat yang Allah berikan kepada kita untuk talabul ilmi tidak digunakan semestinya. Akibatnya jahil. Mereka lah orang-orang yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ahlun nar. Nasihat bagi kita. Walhamdulillah Allah menyebutkan itu. Teguran bagi kita. Ini berita tetapi bentuknya adalah teguran. Yang dimaukan dengan ini adalah jangan kalian semisal mereka. Yang Allah siapkan sebagai penduduk apa? Neraka. Agar jangan seperti mereka. Maka marilah kita talabul ilmi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebutkan dalam banyak hadis, dalam banyak kitab, nasihat dari seorang alim ini mau habis berarti sebentar lagi berhenti pak. Jam 8. Ini habis berarti berhenti. Insyaallah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Ada riwayat yang menyebutkan pembunuh 100 manusia. Ingat hadis itu kaum muslimin? Para membaca? faedah ilmiah dalam pembahasan kita, dia selamat dari neraka. Karena apa? Ada orang bunuh manusia sampai jumlahnya 100. Jumlah orang itu yang mati 100. Mati 1, 2, sampai 1 sombak. Kejam, bengis, sadis. Darah dingin. Ya? Karena suka makan dan minum es. Ya. Orang ini kaum muslimin, perhatikan. Bisa masuk surga. Nih, kenapa? Luar biasa. Kok bisa orang ini masuk surga? Masuk surga kaum muslimin dalam akhir hadis. Orang ini masuk surga. Padahal sedemikian jahatnya. Dan tentunya dosanya bukan hanya membunuh. Banyak dosa yang lain. Tapi bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia talabul ilmi kepada orang yang alim. Dan dia mengamalkan ilmunya. Walaupun hanya baru sedikit. Sedikit sekali. Masih ingat hadisnya kaum muslimin? Siapa yang bisa menyebutkan? Innahu kana fiman kana qablakum rajulun. Kana fiman kana qablakum. Dulu ada orang di kaum sebelum kalian. Disebutkan oleh para ulama Bani Israel. Rajulun. Qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dia membunuh 99 orang. Katanya 100. Sebentar Pak. Awal mulanya 99 orang. Orang ini fasa'ala an a'limi ahlil ard. Dia bertanya, tunjukkan padaku siapa di antara kalian yang paling tahu ilmu. Fadulla ala rahibin. Oleh masyarakat yang ada di sekitarnya, kali pertama itu, karena dua kali kisahnya. Yang pertama itu, ditunjukkanlah dia kepada seorang ahlul ibadah, rahib. Ahlul ibadah kurang ilmu. Tidak memahami perkara taubat. Dia dengan perasaan menjawab, diberitahukan, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, fahal lahu min taubah, wahai rahib, tukang ibadah, dia telah membunuh 99 orang. Apakah masih mungkin bagi dia untuk bertobat? Apakah masih ada pintu tobat bagi dia? Jawaban orang ini karena jahil. Undur balfikum. Hadis ini menunjukkan bahayanya kebodohan. Dia berfatwa dengan perasaannya. La, engkau tidak mendapatkan pintu tobat. Sudah membunuh 99 orang kuar tobat. Kebangetan kowe. Gak ada tobat. Orang ini marah, naik pitam, wabuk. Mati orang ini. Dibunuhlah sang rahib itu. Olehnya dengan senjatanya mati sang rahib. Genap menjadi 100. Mi'ah. Berlanjut hari demi hari. Rasul menyebutkan dia masih pengen bertobat. Dia bertanya lagi, siapa di antara kalian yang punya ilmu? Undur barofikum. Dia talabul ilmi. Kepengen belajar ilmu. Coba aku, temukan aku dengan orang yang a'lam, yang paling tahu ilmu. Masyarakatnya bingung, Pak. Nek salang wong, pateni maning kok malah. Satu siji, Pak. Bagaimana? Sudah ini jangan gegabah ini. Tunjukkan betul-betul kepada orang yang alim. Jangan kayak kasus tadi. Ditunjukkanlah kepada orang yang alim. Dikatakan kepada alim tersebut, innahu qatala mi'ata nafsin. Fa'allahu min tawbah. Dia telah membunuh 100 orang. Apakah masih ada pintu tobat untuknya? Orang yang alim berbicara dengan ilmu. Jawabannya langsung, na'am, iya. Wa ma yahulu bainaka wa baina tawbah. Apa yang menghalangi dia Wa may yahulu baini wa baina taub, apa yang menghalangi dia dengan taubat? Enggak ada. Segera taubat, bahkan wajib taubat dan segera. Hauron, segera. Orang ini alhamdulillah ketemu dengan orang yang alim, diberi ilmu orang yang alim tersebut, dan dia bersyukur sekali mendengarkan ilmu ini. Masya Allah ya kaum muslimin, orang yang sadis seperti ini saja pada ujungnya sadar butuh ilmu. Apakah dengan bagaimana merasa tidak butuh ilmu sampai membunuh 100 orang dulu? Jangan ya kaum muslimin. Orang ini sadar. Petuah orang yang alim memberikan petunjuk pada dia, dan itu menjadi sebab dia fil jannah. Intalik ila ardin kada wa kada, fa inna biha unasun ya'budun Allah fa'budillaha ma'hum. Sekarang kalau kamu pengen tobat betul-betul, kamu pergi sekarang juga menuju negeri ini dan negeri itu, disebutkan alamatnya. Di sana terdapat banyak orang-orang saleh yang beribadah kepada Allah. Maka beribadahlah engkau kepada Allah bersama mereka. Unzur barakallahu fikum, di sini ada ilmu menjaga keistiqomahan, menjaga ketakwaan, kesolehan, keimanan. Itu butuh orang-orang yang membantunya. Butuh media, sarana, lingkungan yang membantunya. Karena di lingkungan itu terdapat ilmu. Ilmu menyebabkan istiqamah. Pergi kamu sekarang ke sana. Wala tarji' ila ardika faina ardusu. Dan jangan kau kembali lagi ke negerimu. Jangan kau kembali lagi ke kampungmu lagi. Karena kampungmu itu tempat yang buruk, penuh kemaksiatan dan dosa. Di situ letaknya juhala, orang-orang bodoh. Di situ letaknya para syaitan, mil'insi. Jangan balik ke sana. Karena kamu nanti akan ketularan, terbawa lagi. Hadirin kaum muslimin, ilmu menyelamatkan orang ini. Orang ini langsung berangkat orang ini. Fantolaka. Nabi mengatakan dengan fa, menunjukkan apa? Langsung. Fantolaka. Dia pun kemudian beranjak. Langsung berangkat. Tidak pakai lama, wahai muslimin. Dia belum nyampe ke negeri yang dituju. Dia belum beribadah di sana dengan para orang-orang saleh. Dia dapat ilmu satu ini dan dia praktekkan ilmu tobat dan dia segera melakukannya. Nabi kita mengatakan, falamma nasafat tariq atahul maut. Ketika dia di tengah-tengah perjalanan, ajal menjemputnya, matilah dia. Karena ajal tidak menunggu besoknya. Hari itu dia mati, maka mati. Menurut hadirin yang ada di sini, kira-kira orang ini layak masuk surga atau layak masuk neraka? Hah? Dia membunuh 100 orang loh Pak. Nyawanya 100 orang hilang di tangan dia. Dosa yang lainnya. Ya, dia ini dosanya banyak. Belum melakukan apapun. Sepertinya layaknya neraka. Hadirin kaum muslimin, kita selesaikan hadis ini, ada jawabannya dalam riwayat ini. Fala manasafa tariq atahul maut. Ketika orang ini di tengah perjalanan, mati menjemputnya. Fakhtasamatil malaikatul adab wal malaikatul rahma. Malaikat azab, yakni malaikat yang mengangkat membawa azab Allah, berselisih dengan malaikat yang membawa rahmah. Berselisih. Ini bagianku. Malaikat azab mengatakan, hada lam ya'mal khairan qat. Ini orang ini belum mengamalkan apapun. Dia belum beramal apapun. Maka ini untukku. Malaikat Rahman mengatakan, lah tidak. Ini untukku. Sebutkan dalam lafadznya, qad jaa muqbilan bil qalbi ila Allah. Sungguh orang ini telah datang menghadapkan penuh sepenuh hati, menghadapkan dirinya sepenuh hati menuju Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana, Pak? Allah kemudian mengutus malaikatun fi suratil bashar. Malaikat dalam bentuk manusia. Dan ini adalah ulumul ghaib yang wajib kita imani. Maka Allah mengatakan kepadanya, qisu ma bainal ardain fa ila ayyatuhuma kanal adna fa huwa law. Ukur jarak antara dua tempat tersebut. Kemana dia lebih dekat, maka dia bagiannya. Kalau dia lebih dekat ke negeri yang ditinggalkannya, negeri yang bobrok, ini bagiannya malaikat adab, ambil. Kalau dia lebih dekat ke negeri yang akan didatangi, negeri yang soleh, ini bagiannya malaikat rahmah, ambil, masukkan dalam surga. Wah, ini enggaknya mangkatnya ngisuk. Matinya nang dibak. Orang akan reka, semua kuas, neraka. Mangkatnya ngisuk. Dia belum melakukan apapun berarti. Ternyata dia sudah berjalan mati. Masya Allah. Ketika dihitung ke sana berapa, ke sini berapa, bedanya lebih dekat ke arah negeri yang akan dituju, yang akan dituju, selisihnya hanya sejengkal. Selisihnya hanya sejengkal. Lebih dekat ke arah yang akan dituju daripada negeri yang ditinggalkan. Orang antek selangkah, Pak. Naik selangkah pirang jengkal nginan. Setengah meter udah melaku. Sejengkal. Masya Allah. Ilmu yang dia dengar di akhir-akhir hayatnya. Dari mulutnya seorang yang alim. Dengan sebab ini Allah berikan petunjuk pada dia. Hidayah. Masuk ilmu itu kepada dia. Dan dia pun segera mengamalkannya. Syufundur barallahu fikum, taubat. Soron secara seketika. Jangan ditunda. Karena bisa jadi di saat itu engkau mati. Luar biasa ya kaum muslimin. Orang ini yang namanya pembunuh ya kaum muslimin. Sampai 100 orang. Penyakitan apa orang kira-kira, Pak? Ya itu nih, manu mati merga setruk. Gagah berani pembunuh. 100 orang ya kaum muslimin. Ya, dia ajalnya mati walaupun sehat tetap mati. Ini ibro babi kita. Ampun jenengan ngomong aku teh si sehat ya ora matilah. Engko tiline wis tuwa wis mriyangan mati. Rika sing ngatur mati apa? Ditobate ngisuk-ngisuk. Jangan wae kowe muslim. Ilmu sekali lagi, ilmu. Dia datang ke seorang alim. Masya Allah, kalau seandainya dia Allah takdirkan tidak berkeinginan talabul ilmi, tidak mau datang ke seorang alim, gak mau tanya bimbingan yang syar'i bagaimana, apa yang terjadi? Finnar. Jahil sama dengan tujuannya neraka. Dia sebab talabul ilmi walaupun hanya sekali, tetapi manfaatnya besar berkaitan dengan taubat dan nasuha. Dibuktikan dengan dia menyesal dari perbuatannya. Dibuktikan dia meninggalkan tempat di mana dia melakukan kemaksiatan itu. Berganti menuju ke negeri yang sah, yang saleh. Dan dia pun berusaha tidak mengamalkannya, melakukannya lagi. Ini tanda taubat dan apa? Nasuha. Dengan sebab apa orang ini selamat, ya kaum muslimin? Ilmu agama. Hakata kaum muslimin, dalam kehidupan kita, kita selalu digoda oleh syaitan, syubhat dan syahwat. Maka bertanyalah kepada ahlul ilmi. Ya? Syifaul ayyi as-su'al. Obatnya tidak tahu adalah bertanya, yakni talabul ilmi. Maka mari kita kaum muslimin, kita mengerumuni hadiri majlis ta'lim. Di samping itu adalah raudhatun min riyadil jannah, kebun, di antara kebun-kebun surga. Syekh Ibnu Utsaimin ketika membahas ini, saya mendengar di antara ta'limnya beliau melalui kaset muhadharah beliau, raudhatul jannah fil ard majalisul ilm, majalisul dzikr. Taman surga di bumi adalah majlis ta'lim yang mengkaji Al-Qur'an Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Kemudian beliau berdoa, mudah-mudahan dengan hadis ini kita akan berpindah pada raudhatul jannah, taman surga yang hakiki setelah kematian kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini, al-aba wal ummahat, para bapak dan ibu, remaja-remaji semuanya yang mencari ilmu, mudah-mudahan dimudahkan Allah azza wajalla untuk masuk dalam al-jannah. Dan kemudian kita semuanya akan bertemu, berkumpul kembali di taman, dari taman-taman surga yang ada di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Habiskan dulu, Pak. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.